Saat matamu robohkan kesaktianku, membius egoku yang sedang meninggi. Kembali meninggi bila kau tak dekat denganku, karena kau manusia bukan sang dewa. Ha, ha, ha, ha, ha. Ada-ada saja dengan tingkah lakumu, kau banyak meminta dan mengeluh. Kau tak pernah mengukur dengan kemampuanku. Kau pikir aku ini lelaki tolol, lelaki tolol. Ada-ada saja yang selalu kau minta, yang aku tak punya itu yang kau mau. Ada-ada saja yang selalu kau minta, yang aku tak mampu itu yang kau minta. Yang kamu minta harusnya yang wajar-wajar, jangan ini, jangan itu, biasa ajalah. Yang aku mampu dan yang aku punya, ku pasti berjanjikan ku tepati. Ada-ada saja yang selalu kau minta, yang aku tak punya itu yang kau mau. Ada-ada saja yang selalu kau minta, yang aku tak mampu itu yang kau minta. Ada-ada saja yang selalu kau minta, yang aku tak punya itu yang kau mau. Ada-ada saja yang selalu kau minta, yang aku tak mampu itu yang kau minta. Walau kau meminta ku takkan berikan, yang ini yang itu oh takkan ku berikan. Ada-ada saja yang selalu kau minta, yang aku tak punya itu yang kau mau. Ada-ada saja yang selalu kau minta, yang aku tak mampu itu yang kau minta. Ada-ada saja yang selalu kau minta, yang aku tak punya itu yang kau mau. Ada-ada saja, ada-ada saja, ada-ada saja, ada-ada.